gay boy, gay boy muzail. Nang ning nong, nang ning nong. Peduli mong, Bandung ding zer. Mustafa jadi gak kuat. Mustafa tergila-gila. Mustafa jatuh cinta sama seorang biduan. Di gay boy, gay boy muzail. Boy, gay boy muzair, nang